Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. dari أبي هريرة رضي الله عنه anna rajulan, ada seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ya, jangan kau marah. Ditafsirkan dengan banyak penafsiran, di antaranya apa yang sudah kita ketahui tadi siang, jadi jangan kau melampiaskan, menuruti amarahmu, emosimu, tidak mengontrol diri, melampiaskan apa yang ingin dilakukan. Iya, tetapi hendaknya ketika seorang insan marah, dia menahan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang akan membuat dia menyesal. Faraddada miraran, dia mengulang lagi berkali-kali minta-minta wasiat, ausini. Qala, dan juga Rasulullah menyatakan, la taghdab. Rawahul Bukhari. Ini sama dengan yang tadi siang. Ini hendaknya seorang menjadi seorang yang kuat. Ya, syadid. Seorang yang kuat adalah yang yamliku nafsahu indal ghadab. Yang bisa mengendalikan diri ya ketika marah. Dan beberapa perkara tadi kita baca dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita baca bagaimana ketika seorang marah, ia agar bisa mengontrol dirinya, bersabar, bertawud, dan beberapa perkara yang lainnya. Ya, jangan dia mengumbar amarah sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dia akan sesali atau mengucapkan-ucapkan-ucapkan yang akan dia sesali. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi hati'atun. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazal, ini terus menerus. Ma yazal, ini akan terus menerus. Al bala, ini ujian. Al ikhtibar, al imtihan. Rasa senantiasa ujian datang menimpa mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, ujian yang mengenai dirinya, badannya, dan lain-lain. Wabala dia tahu terkait dengan anaknya, ya, sakit, atau apa musibah yang menimpa anaknya. Wa mali atau terkait dengan hartanya, ujian yang menimpa dia terkait dengan hartanya yang dimilikinya. Sehingga hatta yaqallah ta'ala, dengan ujian yang terus menimpa dia, manfaatnya, faidahnya, sehingga dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia meninggal, wa ma alaihi khathiatun, dalam keadaan tidak ada kesalahan yang dia bawa. Rawahu Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih, yang disebutkan oleh mu'allik dalam penerbit ini, ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Syekh Al-Jami'. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, ini dalil ala anna al-insan idha sabara wa ihtasaba al-ajra inda Allah kafarallahu anhu sayyiatihi. Ini dalil bahwa seorang ketika terkena musibah, jika dia sabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan hapuskan dengannya kesalahan-kesalahan dia. Idza usiba al-insan bi bala'in fi nafsihi aw waladihi aw malihi thumma sabara 'ala dzalik. Jika seorang terkena musibah, diuji yang mengenai dirinya, anaknya atau hartanya, dan dia sabar, iya, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yazal yabtali bihadha hatta yakuna 'alaihi khathiyah. Fabihi dalilun, kata beliau, ala anna al-masa'ib fi nafsi wal walad wal ma takunu kafarah lil insan. Ini hadis dalil bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kita, musibah yang mengenai diri kita langsung atau mengenai anak kita atau mengenai harta kita, ini akan menjadi kafarah. Akan menjadi kafarah menghapus dosa. Tapi ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata Ibnu Taimin rahimahullah, walakin hadza idza sabara, ini kalau sabar. Amma idza tasakhata fa inna man tasakhata falahu sukhtu billahil mafi. Ini semua sebagaimana telah lewat penjelasannya, dan dia ulang di sini, kalau dia sabar. Adapun kalau dia murka, kalau dia malah berkeluh kesah, dia menentang takdir, dia tidak mau menerima takdir, tidak mau menerima musibah, maka dia justru dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaitannya adalah, iya, harusnya sabar ketika mendapati berbagai macam musibah, baik yang mengenai diri kita langsung atau mengenai anak kita atau harta kita. Wallahu a'lam bishawab.